Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan buku Qawaid Fiqih Kubroh dan penerapannya dalam fikih muamalah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari halaman 25, perjalanan kaidah fikih di masa ulama tabi'in. Berarti nanti kita akan membaca beberapa asar ya, terkait penjelasan mereka yang ada hubungannya dengan kaidah fikih. Kita dengarkan terlebih dahulu, silakan dibaca. Al-Bukhari man syarata 'ala nafsihi ta'i'an ghayra mukrahin fahuwa 'alaihi. Siapa yang mensyaratkan sesuatu yang merugikan dirinya tanpa dipaksa, maka dia wajib memenuhinya. Kaidah ini merupakan landasan dibolehkannya klausul penalti dalam kontrak apabila pihak pemberi jasa tidak berbuat maksimal, seperti adanya denda karena wan prestasi. Nah, perkataan Al-Qadhi Syuraih Syuraih Ibn Harith Al-Kindi, salah seorang ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Rahimahullah, beliau masuk Islam 5 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Uwais Al-Qarni. Masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dakwahnya para sahabat. Tapi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, belum ketemu Rasulullah, belum ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak digolongkan sebagai sahabat, tapi digolongkan sebagai muhadram. Dan muhadram termasuk golongan tabi'in. Karena itu, mereka tidak memiliki keutamaan seperti sahabat, yaitu lahus suhbah. Punya keunggulan seperti sahabat, di mana kaulnya lebih dikedepankan dibandingkan ulama generasi setelahnya. Al-Qadhi Syuraih rahimahullah, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau pernah mengatakan, "Man syarata 'ala nafsihi ta'i'an ghaira mukrahin fahuwa 'alaih." Siapa yang mensyaratkan sesuatu yang merugikan dirinya, ta'i'an tanpa paksaan, maka itu menjadi kewajibannya. Contoh, saya besok akan datang ke rumahmu. Kalau saya sampai enggak datang, kalau besok saya sampai enggak datang, saya berhak didenda 100.000. Dan dia mengucapkan kalimat itu tanpa dipaksa. Maka jika besok ternyata dia enggak datang, berarti dia berhak untuk didenda apa? 100.000 sesuai yang dia ucapkan. Dibuatlah klausul perjanjian dalam sebuah akad istisna, akad pesan barang. Saya pesan barang A, dan barang itu harus jadi tanggal 10 Januari. Jika sampai telat mengantarkan barang, maka produsen akan saya denda 10% dari total nilai barang plus uang harus dikembalikan. Misalnya harga barang 10 juta, maka produsen harus menyerahkan 11 juta plus dendanya. 10 juta plus dendanya jadi 11 juta. Terus dia setuju, kemudian dia tanda tangan dalam akad. Maka pada waktu dia setuju, berarti ketika dia mengalami wan prestasi, dia wajib membayar denda sesuai yang kita sepakati. Apakah ini tidak termasuk riba? Jawabannya bukan riba, karena ini bukan akad utang piutang. Sehingga saya berhak mendapatkan uang denda senilai yang disepakati, karena ini bukan utang piutang. Nah, termasuk diantaranya adalah ketika kita mengirim barang pihak ekspedisi menjanjikan. Jika sampai barang hilang, maka ekspedisi akan mengganti berapa kali lipat? 10 kali lipat dari biaya kirim atau nilai barang? Dari ongkos kirim. Akan mengganti 10 kali lipat dari ongkos kirim ketika Anda melakukan klaim. Nah, yang kayak gini contoh adanya denda karena one prestasi. Dan dia menyatakan itu tanpa dipaksa. Maka menjadi kewajibannya. Selanjutnya. Demikian pula keterangan Abu Kilabah Al-Jarmi. Ar-rabhu ala mashtarata alaihi. Ar-ribhu ala mashtarata alaihi. Pembagian keuntungan itu sesuai yang disepakati kedua pihak. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf 21367. Kaidah ini menjadi salah satu acuan prinsip dalam aturan bagi hasil kerja sama usaha. Nah, kerja sama usaha. Bukan kerja sama usaha ya. Menjadi prinsip aturan bagi hasil kerja sama usaha. Abu Kilabah Al-Jarmi, Abdullah Ibn Zaid Al-Jarmi, beliau ulama tabi'in termasuk muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau meninggal di Syam pada tahun 104 Hijriah. Rahimahullah. Ar-ribhu ala mashtarata alaih, pembagian keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Sehingga saya dapat berapa persen, kamu dapat berapa persen, mau 50-50, 60-40, itu semuanya kembali kepada kesepakatan. Selanjutnya. Perjalanan kaidah fikih di masa ulama madhab. Perkembangan ilmu kaidah fikih di masa ulama madhab lebih kelihatan dibandingkan di masa sebelumnya, karena ilmu fikih sudah mulai lebih kelihatan. Sudah mulai dibukukan. Lebih kelihatan, sudah mulai lebih kelihatan. Sudah mulai dibukukan. Pada abad ke-4 Hijriah, Abu Hasan Al-Karki wafat 340 Hijriah, mengumpulkan 39 kaidah fikih mazhab Hanafi dalam salah satu buku kecil yang sebelumnya dikumpulkan oleh Abu Tahir Ad-Dabbas. Lalu diikuti oleh Abu Zaid Ad-Dabusi wafat 430 Hijriah dalam bukunya yang dikenal dengan Ta'sis An-Nazar. Nah, kita coba perhatikan. Berarti buku fikih, buku qawaid fikihiyah pertama, andaikan ini diterima, karya Abu Hasan Al-Karkhi, salah seorang ulama madhab Hanafiyah, tahun 340 Hijriah beliau wafat. Berarti antara ilmu qawaid fikihiyah dengan ilmu hadis duluan mana? Lebih duluan mana? Ilmu hadis. Karena Imam Ahmad meninggal sebelum itu, Imam Syafi'i juga meninggal sebelum itu, Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah. Sehingga lebih dulu ilmu hadis dibandingkan qawaid fiqhiyah. Selanjutnya. Dalam mazhab Syafi'i, Abu Sa'ad Al-Harawi wafat 488 Hijriah, menukil 5 kaidah induk dari Abu Tahir Ad-Dabbas. Dari sini para ulama dari setiap mazhab berlomba untuk menulis serta mengembangkan kaidah-kaidah fikih dalam mazhab mereka masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membaca satu kisah yang pernah disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi. Bersama ulama pelit ilmu, Al-Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi menceritakan, seorang ulama Hanafiyah di daerah Harrah menyampaikan informasi kepadanya bahwa Imam Abu Tahir Ad-Dabbas, seorang ulama Hanafiyah yang tinggal di seberang sungai, bisa menyimpulkan semua pendapat Abu Hanifah ke dalam 17 kaidah. Mendengar informasi ini, Al-Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi langsung melakukan safar untuk menemui Imam Abu Tahir Ad-Dabbas. Imam Abu Tahir adalah seorang yang buta, dan beliau memiliki kebiasaan mengulang-ulang 17 kaidah fikih itu setiap malam di masjid setelah sholat isya. Hanya saja, ada yang unik dari Imam Abu Tahir. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat pelit ilmu. Beliau tidak ingin orang lain bisa dengan mudah mendapatkan ilmu dari hasil penelitian yang beliau lakukan. Karena itu, beliau tidak ingin ada seorang pun yang mendengar 17 kaidah yang selalu beliau baca setiap malam, sehingga kaidah ini baru beliau baca setelah semua jemaah salat isya keluar dari masjid. Mengetahui hal ini, Al-Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi tidak patah arang. Beliau pun ikut salat jemaah isya di masjid itu. Seusai salat, beliau tidak keluar masjid. namun beliau bersembunyi dengan berselimut karpet masjid. Setelah dirasa sepi, Abu Thahir menutup pintu masjid dan beliau mulai mengulang hafalan 17 kaidah tersebut dengan suara cukup keras sehingga bisa didengar seisi masjid. Akan tetapi, qadarullah, seusai Abu Thahir membacakan 7 kaidah, Al-Harawi yang berselimut karpet tadi mengalami batuk. Abu Thahir kaget, ternyata ada yang mencuri dengan hafalan kaidahnya. Beliau langsung mendekati suara batuk itu dan memukul Al-Harawi serta menyuruhnya keluar masjid. Kemudian beliau menghentikan kegiatan mengulang hafalan kaidah lanjutannya di malam itu. Selanjutnya pulanglah Abu Sa'id Al-Harawi Al-Hawari menemui teman-temannya dan beliau menyampaikan 7 kaidah yang telah beliau dapatkan. Di antara ulama yang mengambil 7 kaidah ini adalah Imam Al-Qadi Husain, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah, Al-Ashbah wa An-Nadair As-Suyuti, halaman 7. Mereka melakukan seperti itu karena tidak rela jika ilmunya dibawa oleh orang awam agama sehingga bisa disalahgunakan atau tidak amanah dalam mengembannya. Nah, kisah yang sangat menarik ya. Ada tertulis tadi di halaman 28, Abu Sa'id Al-Hawari. Yang betul Abu Sa'id Al-Harawi. Ada typo ya. Yang betul Abu Sa'id Al-Harawi. Beliau keburu batuk sebelum selesai membaca 17 kaidah. Dan mereka punya kebiasaan seperti ini karena alasan agar ilmunya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Bukan karena mereka tidak ingin menyampaikan dan membagikan ilmunya. Karena menyembunyikan ilmu termasuk di antara dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar." Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan membuatkan tali kekang untuknya dari neraka. Lalu kenapa beliau tidak mau menyampaikannya? Ilmu yang boleh disembunyikan dan tidak disampaikan adalah ilmu yang tidak berkaitan dengan hajat seorang muslim. Artinya kalaupun muslim itu tidak tahu, kalaupun seorang muslim itu tidak tahu, tidak akan berkurang nilai agamanya. Sehingga ilmu ini sifatnya hanya ilmu pelengkap, seperti qawaid fiqhiyah dari fatwa-fatwanya Abu Hanifah. Dia tahu fatwa Abu Hanifah, tapi dia tidak tahu kaidahnya. Yang penting kan tahu fatwanya, meskipun tidak tahu kaidahnya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Utitul wi'ain." Aku diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bejana hadis. Yang satu bejana hadis telah aku sampaikan kepada kalian. Dan satu lagi aku rahasiakan. Andaikan aku menceritakan ini, pasti masyarakat akan memenggal leherku. Pasti mereka akan membunuhku. Sehingga Abu Hurairah tidak mau menceritakannya karena hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan masalah fitnah. Hadis yang dirahasiakan oleh Abu Hurairah, kalaupun tidak diketahui oleh seorang muslim, sama sekali tidak mempengaruhi nilai agamanya. Sehingga baik tahu maupun tidak tahu, enggak ngefek bagi agamanya. Yang dimaksud oleh Abu Hurairah di situ adalah hadis seputar fitnah yang terjadi setelah wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti akan ada pembunuhan di sini, A membunuh B, C membunuh D. Di sini terjadi perebutan kekuasaan, di sini terjadi pemberontakan, di sini terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan itu kepada Abu Hurairah dan itu dirahasiakan oleh Abu Hurairah sampai beliau meninggal dunia. Karena itu kalau ada sebagian ustadz yang mengatakan telah ditemukan sebuah manuskrip isinya hadis-hadis Abu Hurairah yang itu pernah disembunyikan oleh Abu Hurairah, ini jelas enggak benar. Karena hadis itu tidak pernah diceritakan oleh Abu Hurairah, tidak pernah disampaikan oleh Abu Hurairah sampai beliau meninggal. Sebagaimana daftar orang munafik yang pernah diketahui oleh siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Tidak diceritakan oleh Hudzaifah sampai beliau meninggal dunia. Sehingga kalau ada riwayat Hudzaifah menceritakan orang munafik di Madinah siapa saja, ini pasti berita yang enggak benar, karena itu dirahasiakan oleh Hudzaifah sampai beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu. Selanjutnya, ensiklopedia kaidah fikih terbesar. Ensiklopedia kaidah fikih terbesar. Buku ini dianggap buku yang pertama kali ada dalam sejarah fikih Islami. Buku yang mengumpulkan kaidah fikih dalam ensiklopedia khusus yang memuat 4192 kaidah. Disajikan berdasarkan urutan abjad hijaiyah dari huruf hamzah sampai huruf ya, tercetak dalam 13 jilid tebal. Buku ini berjudul Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yang jika kita terjemahkan berarti ensiklopedia kaidah fikih. Penulisnya adalah Dr. Muhammad Sidki bin Ahmad Al-Burnu Abul Harith Al-Ghazi. Saat ini beliau adalah pengajar di King Saud University Riyadh dan juga di Al-Qasim University di Buraidah. Untuk mata kuliah syariah dan Buraidah untuk mata kuliah syariah dan usuluddin. Beliau dilahirkan di Gaza tahun 1931 Masehi, kemudian berpindah dari satu negara ke negara lainnya untuk menyempurnakan jenjang kuliahnya, dan saat ini beliau tinggal di Arab Saudi. Hafizahullah Ta'ala. Mausu'a Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan saya lihat buku ini di perpustakaan Al-Ustadz Aris Munandar. Beliau punya buku ini sebanyak 13 jilid. Berisi berapa tadi? 4192 kaidah. Buku yang ada di depan Bapak Ibu, saya enggak tahu ya jumlah kaidahnya berapa, karena saya waktu nulis enggak ngitung. Tapi jelas sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang ada di kitab Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Karena itulah iklan untuk buku ini sering disebutkan, dia adalah buku pertama dalam sejarah Islam. Belum pernah ada buku yang isinya ensiklopedia Qawaid Fiqhiyah selain yang ditulis oleh beliau, Dr. Muhammad Sidki bin Ahmad Al-Burnu. Dan karya beliau tentang masalah qawaid fiqhiyah yang saya punya itu hanya satu jilid. Judulnya Al-Wajiz fi Idahil Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah. Dan itu menjadi salah satu rujukan bagi saya untuk menulis kitab ini. Selanjutnya kita akan beralih ke bab berikutnya, mengenal maqasid syariah. Mengenal maqasid syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Istilah maqasid syariah sangat sering kita dengar, meskipun banyak di antara kita yang belum memahaminya. Berikut penjelasan singkat mengenai maqasid syariah. Istilah maqasid syariah adalah gabungan dari dua kata, maqasid dan syariah. Kata maqasid artinya tujuan, sementara syariah artinya aturan syariat. Gabungan dua kata ini, maqasid asy-syari'ah, berarti tujuan besar dari penerapan aturan syariat di tengah kehidupan manusia. Pembagian maqasid asy-syari'ah. Secara umum maqasid asy-syari'ah dibagi menjadi dua. Yang pertama al-maqasid al-ammah, al-ammah, tujuan umum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi semua makhluk di dunia dan akhirat. Seorang hamba bisa mengetahui hal ini dengan melihat aturan syariat secara global yang mencakup segala aspek. Yang kedua, al-maqasid al-khassah, tujuan khusus, yaitu mewujudkan kemaslahatan dalam lingkup yang lebih sempit, yang tidak mencakup segala aspek seperti aturan keluarga, aturan dalam ekonomi, aturan berpolitik, dan seterusnya. Baik, sehingga kita bisa memahami Islam yang universal sebagai rahmatan lil alamin, itu bagian dari al-maqasidul amma. Yang kedua, kita bisa mengenal indahnya aturan dalam bersuci yang diajarkan dalam Islam. Indahnya adab ketika orang itu berinteraksi dengan sesama. Ini yang masuk dalam kajian al-maqasid al-khasah. Dan dua-duanya bagian dari maqasid syariah. Selanjutnya, tingkatan maslahat manusia dilihat dari tingkatan kepentingan, urgensi, kemaslahatan atau kebutuhan hamba dibagi menjadi tiga. Yang pertama ad-daruriyat, kemaslahatan pokok, bentuk kemaslahatan yang harus ada pada setiap hamba, di mana seorang hamba tidak bisa bertahan hidup atau tidak bisa hidup dengan normal ketika tidak memiliki hal ini. Dan daruriyat yang paling pokok ada lima: agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Nah, keturunan di situ masuk di dalamnya adalah al-hasab, ya, kehormatan. Sehingga ad-daruriyatul khams, ad-daruriyat al-khams, lima kemaslahatan pokok yang paling urgent dalam diri manusia. Ad-din, wan-nafs, wal-mal. Ad-din, wan-nafs, wal-mal. An-nasab wal-hasab. Dan al-aql. Lima yang diistilahkan dengan apa tadi? Ad-daruriyat al-khams. Yang kedua, yang kedua al-hajiyat, kemaslahatan primer, bentuk kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, di mana seorang hamba akan mengalami kesulitan dalam hidup ketika tidak memilikinya, meskipun dia masih bisa bertahan hidup. Al-hajiyat dijaga oleh syariat dengan adanya hukum seputar pernikahan, muamalah, dan aturan interaksi lainnya. Nah, apa beda antara ad-daruriyat dengan al-hajiyat? Kalau orang tidak memiliki ad-daruriyat atau ad-daruriyatnya terganggu, maka hidupnya enggak normal. Tapi kalau orang tidak memiliki hajiat, dia masih bisa bertahan hidup normal, cuman dia mengalami kesusahan. Dia akan mengalami kesusahan. Selanjutnya, at-tahsiniyat. Yang ketiga, at-tahsiniyat, kemaslahatan sekunder, bentuk kemaslahatan yang dibutuhkan oleh hamba agar kehidupannya semakin tertata sempurna, sehingga memperindah keadaan manusia. Kemaslahatan tahsiniyat dijaga oleh syariat dengan Allah ajarkan berbagai aturan adab dalam kehidupan sehari-hari, seperti aturan terkait berpakaian, cara makan, aturan terkait adab dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan seterusnya. Karena itu jangan sampai permasalahan tahsiniyat merusak daruriyat. Hanya sibuk mikir apa misalnya mikir gimana caranya menghidangkan makanan yang bagus. Lalu dia belajar tata boga sampai kelas doktor, tapi gak pernah belajar tentang agama yang dia butuhkan, tidak pernah belajar tentang akidah. Maka dia lebih mengedepankan tahsiniyat tapi meninggalkan daruriyat. Dan hidup di zaman sekarang, ilmu itu lebih banyak dikembangkan untuk tahsiniyat, mode, ilmu apa lagi, tentang kuliner, ilmu apa lagi yang kaitannya terkait masalah interaksi sama manusia, sifatnya pelengkap, tentang hiburan, itu masuk tahsiniyat. Sementara yang daruriyat, sebagian besar manusia mulai banyak meninggalkannya. Gak mau belajar ilmu akidah, tidak mau belajar ilmu agama, padahal itu bagian dari hal yang paling urgent dalam hidupnya. Bisa dipahami insya Allah. Dan semuanya dijaga oleh syariat. Maka ada aturan yang bahas dari sisi daruriyat, ada aturan hajiat, dan ada aturan tahsiniyat. Jangan sampai ketika ada orang yang melakukan pelanggaran di tahsiniyat, lalu dia divonis sampai ke arah hajiat atau daruriyat. Itu kok makannya sambil berdiri. Wah, dia enggak kenal manhaj. Dia enggak kenal manhaj. Ini anggap misalnya itu kesalahan dalam tahsiniyat. Tapi vonisnya ke arah daruriyat. Keliru ya? Baik. Saya berbicara, Anda ketika memahami tentang tingkatan kemaslahatan manusia ini, jangan fokus pada kalimat istilah kebutuhan. Karena kebutuhan kalau dalam bahasa kita itu kan kita pahami apa yang harus kita ambil untuk menjadi fasilitas hidup. Yang dimaksud kebutuhan di sini mencakup di antaranya adalah masalah aturan. Saya butuh aturan ini. Saya butuh aturan ini. Nah, ada aturan yang paling urgent, yang itu diatur oleh syariat. Dan itulah aturan yang terkait masalah daruriyat. Dan ada aturan yang tingkatannya di bawahnya, yang dimaksud yang disebut dengan aturan hajiyat. Dan di bawahnya lagi yang disebut dengan aturan tahsiniyat. Selanjutnya, ad-daruriyat al-khams. Ad-daruriyat al-khams, lima kemaslahatan pokok. Lima kemaslahatan pokok atau yang sering diistilahkan dengan ad-daruriyat al-khams atau istilah lainnya al-kulliyat al-khams adalah lima kemaslahatan yang menjadi kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia, sehingga semua agama samawi memberikan perhatian untuk menjaganya. Agama samawi itu apa? Semua agama yang bersumber dari kitab yang Allah turunkan, Al-Quran, kemudian Taurat maupun Injil. Terlepas dari adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para penganutnya. Selanjutnya, lima hal itu adalah agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Pertama, menjaga agama. Unsur kehidupan tidak hanya yang berupa materi, namun juga rohani. Karena itu, setiap orang butuh untuk mengisinya dengan ideologi yang benar, dan itulah agama. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa beragama bagian dari fitrah manusia. Allah berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Karena itu kalau ada orang yang punya prinsip, masalah agama itu masalah pribadi, enggak usah dibahas. Ini prinsip yang enggak benar ya. Sehingga yang selalu dipikirkan adalah apa yang terkait dengan bagian dohir, yaitu bagian jasmani, materi. Sementara masalah ideologi, masalah agama kadang disepelekan dan orang kemudian cenderung meniadakannya. Ini termasuk diantara sesuatu yang gak benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan fitrahnya manusia itu punya ideologi. Sehingga orang yang tidak punya ideologi berarti dia mencoba melawan fitrahnya. Sebagaimana itu ada dalam praktek perbuatan seperti LGBT, itu melawan fitrah. Ada juga dalam ideologi seperti orang ateis, dia melawan fitrahnya. Terlepas berhasil atau tidak, yang jelas orang ini punya penyimpangan dari sisi fitrah. Nyatanya dia bahagia, itu urusan dia. Kalau penilaiannya adalah nyatanya dia LGBT bahagia, itu urusan dia. Tapi dia telah keluar dari fitrahnya. Orang ateis yang bahagia ada enggak? Mungkin ada. Tapi dia melakukan atau memiliki ideologi yang keluar dari fitrahnya. Selanjutnya, di antara upaya syariah dalam menjaga agama manusia, yang pertama, penguatan ideologi yang benar. Penguatan akidah yang benar dengan Allah mengutus para nabi untuk mengajarkan ideologi yang benar bagi umat manusia. Sehingga akidah manusia bukan didapatkan dari hasil mencari sendiri, meraba, merenung atau mengolah logika. Namun akidah dimiliki oleh manusia, diajarkan oleh Allah melalui utusannya atau melalui kitab-kitabnya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita satu paket akidah, sehingga akidah yang kita miliki itu tidak dari hasil mencari, hasil merenung atau menunggu wangsit atau yang lainnya, tapi dikasih oleh Allah. Ini satu paket akidah, silahkan kalian yakini. Alhamdulillah itu anugerah. Coba kita bayangkan andaikan akidah itu disuruh nyari sendiri. Coba kamu bayangkan, kamu cari dengan cara merenung akidah yang akan kamu yakini. Ada 100 orang berarti ada 100 akidah. Karena masing-masing kepala punya cara merenung yang berbeda dengan kepala yang lain. Dan kehidupan akan menjadi sangat tidak teratur ketika akidah itu dikembalikan kepada logika manusia. Karena itu upaya Allah Ta'ala untuk menjaga agama hamba adalah Allah turunkan ideologi, Allah ajarkan akidah melalui para nabi, dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada mereka untuk dikuatkan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Dia sudah mukmin tapi disuruh beriman. Artinya tingkatkan dan kuatkan iman kalian. Karena iman itu bertingkat. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang kedua, menjaga hubungan dengan kegiatan ibadah. Seorang hamba tidak hanya dibiarkan mengikrarkan dua kalimat syahadat, kemudian setelah itu dia bebas, tidak ada tugas. Ikrar syahadat yang menyatakan keimanannya bisa luntur dengan interaksi mereka terhadap dunia. Karena itu, syariat menjaga kedekatan sang hamba dengan Rabbnya melalui tugas menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zikir, membaca kalam Rabbnya, dan yang lainnya. Anda bisa paham ya, kenapa kita harus sholat? Itu kan ibadah yang sifatnya individu. Kenapa kita perlu baca Quran? Kenapa kita perlu baca zikir, kalimat-kalimat thayyibah? Apakah Allah membutuhkan itu? Apakah Allah butuh zikir kita? Apakah Allah butuh zikir kita? Hasya wa kalla. Allah tidak butuh zikir manusia. Allah tidak butuh ibadah manusia. Sehingga jangan sampai kita punya bayangan salat itu memberi nutrisi bagi Allah. Waliyadzubillah, subhanallah dari ucapan seperti ini. Terus apa manfaat ibadah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tekankan bagi kita untuk banyak melakukannya? Padahal itu secara hubungan sosial terhadap sesama, ibadah itu lebih banyak menghasilkan atau merugikan. Secara hubungan sosial dan ekonomi, ibadah itu lebih banyak menghasilkan keuntungan atau mengurangi keuntungan? Mengurangi keuntungan. Butuh bangun masjid. Terus apa lagi? Nanti harus rugi waktu. Sedang kerja, suruh sholat. Belum waktunya istirahat, harus diputus, sholat asar. Belum lagi kita harus keluar dana untuk menyediakan fasilitas. Ditambah lagi yang lainnya. Orang berangkat ibadah haji dan umroh. Butuh tenaga banyak, duit banyak, waktu yang banyak, dan seterusnya. Sehingga secara perhitungan materi, ibadah itu mengurangi materi. Kalau boleh pakai bahasa bebas ya, merugikan secara materi. Orang tawaf misalnya. Orang tawaf. Coba lihat, orang yang tawaf itu ngapain? Muter-muter di situ. Kalau pertimbangannya hanya masalah logika dan materi, ini dianggap telah mengurangi dan merugikan secara materi. Nah, di sini kita tahu fungsinya. Fungsi ibadah adalah untuk menjaga ideologi. Karena kalau orang berikrar selesai, setelah itu dia dibiarkan, maka hubungan dia dan kedekatan dia dengan Rabbul Izzah, sang penciptanya, akan luntur jika tidak dibangun mengulang secara berulang-ulang hubungan itu, yaitu dengan cara ibadah. Mohon insyaallah. Walhamdulillah. Selanjutnya. Yang ketiga, perintah untuk saling memberikan nasihat dalam masalah agama. Untuk menjaga eksistensi agama di tengah umat manusia, Allah perintahkan agar kaum muslimin saling memberi nasihat dalam masalah agama. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Baik, di bagian nomor 3 ini perintah untuk saling menjaga. Ibaratnya begini, kalau ada orang yang menjalin hubungan dengan si A, maka biar tetap terjaga, caranya gimana? Dirutinkan komunikasi. Dirutinkan komunikasi. Dan komunikasi itulah bentuk ibadah. Selanjutnya, namanya orang kan pasti kadang lupa. Nah, bagaimana caranya agar yang lupa ini turut mau melakukannya? Berarti perlu saling mengingatkan. Sehingga poin nomor 3 itu menjaga agar masyarakat yang lupa mau tetap kembali mengingat Allah Ta'ala. Yang keempat, memberikan ancaman bagi mereka yang meninggalkan agamanya. Nabi SAW memberikan ancaman bagi orang murtad, man baddala dinahu faqtuluhu, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3017. Nah, cukup jelas insyaAllah, agar orang tetap bisa komitmen dengan agama yang dia miliki. Kedua, menjaga jiwa. Di antara penekanan yang diberikan syariat untuk menjaga jiwa adalah, pertama, melestarikan jiwa dalam bentuk disyariatkan menikah untuk memperbanyak keturunan. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Nomor 2, cukup jelas soal nomor 1. Yang kedua, mewajibkan manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Wajib makan, minum, bahkan dalam kondisi kelaparan boleh makan bangkai. Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washtarabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Allah juga menjelaskan apa saja makanan yang dilarang. Kemudian Allah berfirman, "Famanitturra fi makhmasatin ghayra mutajanifin liitsmin fa innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Nah, nomor 2 ini menjaga apa, Pak? Eksistensi manusia biar tetap hidup. Kamu harus makan, harus minum, dan seterusnya. Selanjutnya, yang ketiga, syariat memberikan keringanan ibadah bagi yang memiliki uzur untuk menjaga kelangsungan hidupnya, seperti orang yang sakit atau orang yang sudah sangat tua boleh tidak berpuasa agar fisiknya tidak terganggu. Termasuk diantaranya adalah larangan keras untuk bunuh diri. Karena itu ulama mengatakan begini, ada orang yang sakit parah dan dokter sudah menyarankan jangan puasa, karena kalau puasa bisa memperparah sakitnya bahkan berbahaya, dan dia nekat puasa lalu mati, sehingga dia mati dalam kondisi berpuasa. Dia mati dalam kondisi berpuasa. Ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Yang betul bunuh diri. Sudah tahu puasa itu membahayakan dirinya, tapi dia nekat puasa lalu mati dalam kondisi tetap berpuasa. Maka yang terjadi adalah su'ul khatimah, karena dia terhitung bunuh diri. Waliyadzubillah. Sehingga bukan masalah mempertahankan ibadah atau tidak, karena di sini ada aturan yang harus dijaga. Selanjutnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan, wa man tahassa summa faqatala nafsahu fa summuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan." وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِهَدِيدَةٍ فَهَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَعُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka di neraka Jahannam dia akan menjatuhkan dirinya, kekal di dalamnya selamanya. Siapa yang menegak racun sampai mati, maka racun itu akan diberikan di tangannya, kemudian dia minum di neraka Jahannam, kekal di dalamnya selamanya. Siapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam, maka senjata itu akan diberikan di tangannya, kemudian dia tusuk perutnya di neraka Jahannam, kekal selamanya. Hadis riwayat Bukhari 5778 dan Muslim 109. Waliyadzubillah. Ini kondisi orang yang bunuh diri. Begitu bunuh diri ternyata urusan tidak selesai. Ada urusan yang jauh lebih genting dan lebih menakutkan, yaitu kondisi di akhirat. Yang keempat, yang keempat, mewajibkan negara untuk menjaga keamanan di masyarakat, seperti menjaga agar jangan sampai terjadi tindak kriminal yang merugikan orang lain. Islam menjaga hal ini dengan adanya aturan hukum had atau qisas bagi pelaku pembunuhan. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan qisas dengan kehidupan. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian, wahai orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 179. Ketika qisas terjadi, berarti ada pihak yang dibunuh. Ini kan mengurangi nyawa. Betul, itu mengurangi nyawa. Tapi dengan terbunuhnya satu orang ini, menjaga ribuan nyawa yang lainnya. Makanya Allah sebut, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, dan dalam qisas itu ada kehidupan, wahai ulul albab, wahai orang-orang yang berakal. Sehingga yang bisa memahami ini disebut oleh Allah sebagai ulul albab, orang yang berakal. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, menjaga akal. Akal merupakan kelebihan yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk kasat mata lainnya. Dengan kelebihan akal, Allah berikan beban syariat kepada manusia. Allah berfirman, inna aratnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali faabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Yang dimaksud amanat itu adalah taklif syariah, taklif syariah, beban syariat, kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban untuk menghindari dosa, sesuatu yang haram dan seterusnya. Allah pernah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung, makhluk-makhluk yang besar. Ternyata semuanya ketakutan, gak berani, karena kalau menerima, khawatir nanti gak sanggup untuk menanggungnya. Tapi manusia sanggup untuk menanggungnya. Wahamalahal insan. Di usia berapa manusia sudah dinyatakan siap oleh syariat untuk menanggungnya? Ternyata gak harus nunggu tua. Tidak harus nunggu 40 tahun, 50 tahun, cukup di usia 15 tahun, rata-rata orang balig. Anak kecil 15 tahun ya. 15 tahun berarti kelas berapa? Nah, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Dibandingkan mahasiswa, kamu junior. Terlalu junior. Anak kecil, kelas 3 SMP. Ketika dia balig, Allah berikan dia taklifus syariah, yang itu pernah ditawarkan kepada makhluk-makhluk besar, langit, bumi, dan gunung, dan mereka ketakutan untuk menerimanya. Ini menunjukkan kalau potensi manusia luar biasa. Potensi manusia luar biasa. Allah tidak nunggu sampai 40 tahun, 30 tahun matang dulu baru dikasih syariat, tapi di usia 15 tahun dia sudah bisa menjalankannya. Nah, muqaddimahnya adalah 7 tahun sebelumnya, yaitu di usia tamyiz. Sehingga tamyiz diberikan oleh Allah kepada manusia jauh lebih awal, 7 tahun sebelum balig, sebagai kesadaran terhadap masalah ibadah. Makanya definisi tamyiz itu apa? Definisi tamyiz adalah batas usia di mana seorang anak dianggap telah memiliki kesadaran dalam masalah ibadah. Sehingga orang yang tamyiz, dia bisa tahu, dia kenal, anak itu kenal. Salat enggak boleh tolah-toleh. Enggak boleh ngentut, enggak boleh lari-lari. Itu tamyiz. Ketika puasa enggak boleh makan minum sampai maghrib, meskipun enggak ketahuan bapak ibu, dia tetap jaga. Itu tamyiz. Karena dia tahu kalau saya minum, saya makan pasti batal. Saya wajib menutup aurat ketika keluar rumah, ketika di dalam rumah bagian mana yang harus saya tutupi, itu tamyiz. Dia punya rasa malu pada waktu dia tidak melaksanakan kewajiban. Nah, kesadaran itu Allah tahu, Allah taruh lebih awal. Sehingga sholatnya, ibadahnya orang yang tamyiz sah. Namun dalam masalah muamalah, interaksi dengan sesama manusia, kesadarannya lebih belakang. Kadang di usia 30 tahun, 40 tahun atau di bawahnya dikit ya, belasan tahun baru bisa. Anak usia 15 tahun jualan tanah. Bisa enggak? Hah? Enggak ngerti dia. Sehingga kesadaran di situ belum ada. Atau usia 15 tahun, 17 tahun jualan mobil. Belum ngerti dia. Belum ada tamyiz untuk usia, belum ada kedewasaan untuk usia seperti ini dalam masalah muamalah. Selanjutnya, dengan sebab manusia harus mengemban amanah, Allah berikan kepada mereka modal akal. Karena itu agama melindungi akal sebagaimana melindungi nyawa. Beberapa upaya syariat dalam rangka melindungi akal. Yang pertama, Allah membimbing akal dengan mengajaknya memikirkan hal bermanfaat, seperti merenungkan ayat-ayatnya, baik ayat kauniyah maupun syar'iyah. Allah berfirman, awalam yang zurufi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai. Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu? Quran surat Al-A'raf ayat 185. Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Quran surat Muhammad ayat 24. Nah, sehingga poin pertama dalam menjaga akal adalah perintah untuk menggunakan akal. Apa bentuk menggunakan akal? Ya, kesibukan akal itu apa? Mikir bagian yang bisa menyebabkan diri seorang hamba semakin maju. Mikir pikiran yang progresif. Mikir pelajaran. Mikir tentang Al-Quran. Mikir tentang hukum Allah Ta'ala dan seterusnya. Karena itulah kita diminta untuk banyak belajar dan memohon tambahan ilmu dari Allah, seperti dalam doa yang Allah ajarkan, wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkanlah, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Selanjutnya, yang kedua, syariat menjunjung tinggi akal dengan lebih memuliakan orang yang menggunakan akal. Allah berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Nah, jadi bentuk Allah memuliakan orang yang lebih tahu itu apa? Orang yang lebih berakal ada banyak sekali, yaitu keutamaan bainal alim wal jahil. Keutamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Selanjutnya, yang ketiga, menjaga akal agar tidak terpengaruh keyakinan tahayul, khurafat dan segala yang tidak masuk akal. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallahi qul atunabbauna allahi qul atunabbauna allaha nabbiuna atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Quran Surah Yunus ayat 18. Maksud ayat, dari mana kalian tahu bahwa jika mau berdoa harus melalui Tuhan-Tuhan yang tidak berguna itu, sementara Allah sendiri tidak mengetahui ada seperti itu, di mana akalmu? Nah, mereka mengatakan, ini perantara Allah, kalau kamu mau berdoa kepada Allah lewat ini. Allah tidak pernah tahu kalau dia jadi perantara dirinya. Lalu di mana akalmu kok sampai menjadikan perantara untuk Allah Ta'ala dalam doa? Seperti di surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah zat selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan kualat. Kualat itu apa? Ancaman buruk kalau melanggar. Kamu jangan macam-macam ya. Nanti kalau melakukan seperti itu dikutuk sama berhala ini. Itu namanya kualat. Baik. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula syufa'una indallah. Mereka inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah. Lalu dari mana kamu tahu? Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, apakah kalian akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak pernah dia kenal di langit maupun di bumi? Kalau Allah tidak tahu, gimana kalian tahu? Di mana akalmu? Allah sendiri tidak mengetahui seperti itu, tapi kalian mengaku ada seperti itu. Di mana akalmu? Selanjutnya, yang keempat, menjaga akal jangan sampai dirusak dengan pikiran kotor, angan-angan kosong, dan semua yang bisa mengganggu kualitas akal manusia. Nabi SAW melarang zina hati. Beliau juga melarang panjang angan-angan untuk urusan dunia, seperti angan-angan yang mustahil. Di antara yang Allah singgung dalam Al-Quran adalah angan-angan wanita untuk menjadi lelaki, agar bisa mendapat jatah warisan yang lebih banyak atau mendapat kelebihan yang lebih banyak. Allah berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَا. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Wanita pernah iri kepada lelaki ya, dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32. Nah, semisal dengan ini, ketika orang menonton film superhero, sebagian orang berangan-angan bisa menjadi seperti mereka, menjadi Superman, Batman, Iron Man, atau yang lainnya. Ada di buku ya, kayak gini tertulis di buku. Baik, nomor 5. Yang kelima, Islam juga menjaga fisik akal dengan melarang mengkonsumsi setiap makanan atau minuman yang bisa merusak akal, seperti khamr dan semua turunannya. Bahkan siapa yang melanggar bagian ini dengan minum khamr atau mengkonsumsi obat-obatan yang merusak akal, dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Yaitu dihukum apa? Dihukum ta'zir, dipukuli bagi mereka yang minum khamr. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Baik, berarti kalau Anda pelajari cara Allah menjaga akal, itu lebih banyak menjaga dari sisi fisik atau non-fisik? Non-fisik. Penjagaan akal yang dari sisi fisik, itu jangan sampai fisik akal rusak. Tentunya adalah dilarang mengkonsumsi obat-obatan atau bahan kimia yang bisa merusak akal, seperti khamr. Penjagaan non-fisik, tadi kita sebutkan ada 4. Yang pertama, membimbing akal untuk mikir yang manfaat. belajar ilmu agama, apalagi misalnya merenungkan ayat-ayat Allah dan seterusnya. Yang kedua, syariat memuji akal yang lebih banyak dipakai untuk mikir, sehingga terisi dengan ilmu dibandingkan akal yang enggak pernah dipakai untuk mikir, jarang belajar. Alias tawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Yang ketiga, syariat menjaga akal dengan melarang jangan mikir yang tahayul. Oh, enggak ada kok dipikir. Tahayul itu kan khayalan. Dia menghayalkan sesuatu padahal realnya enggak ada. Ini mikir sesuatu yang enggak masuk akal. Termasuk diantaranya adalah mengatakan Allah itu punya anak, padahal Allah enggak pernah punya anak. Ini adalah perantaranya Allah, padahal Allah tidak pernah tahu kalau dia punya perantara. Akalmu di mana? Kok ngaku-ngaku seperti itu, padahal Allah tidak pernah tahu. Kemudian yang keempat tadi, menjaga akal, jangan sampai mikir pikiran yang kosong, tidak ada nilainya. Seperti mikir sesuatu yang mengganggu kualitas manusia. Di situ saya sebutkan berangan-angan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, membayangkan zina, at-tamanni. Kemudian termasuk diantaranya apa? Iri untuk berangan-angan untuk menjadi sesuatu yang mustahil bagi dirinya. Wanita berangan-angan, andaikan saya jadi lelaki. Nah sekarang itu terjadi. Orang berangan-angan, yang lelaki berangan-angan andaikan jadi wanita. Terus operasi plastik jadi wanita. Yang wanita jadi lelaki, meskipun lebih sedikit ya. Yang lelaki jadi wanita lebih banyak. Wanita itu lebih banyak dari lelaki, dan lelaki banyak yang jadi wanita. Berarti kan lelaki yang waras lebih sedikit lagi ya. Tayyib. Cukup? Sudah ngantuk? Tingkat konsentrasinya sudah mulai turun ya. Kita menjaga akal ya. Jangan memaksa di luar dari kemampuannya. Orang kalau belajar fisiknya sudah mulai turun, matanya sudah mulai redup ya, pasti akalnya sudah tidak maksimal. Betul enggak? Hah? Baik. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Kita masih punya dua hal yang belum kita bahas terkait ad-daruriyatul khams, yaitu menjaga keturunan dan kehormatan, dan satu lagi adalah menjaga harta. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan kemungkinan kita tidak bisa menyelesaikan buku ini dalam waktu daurah 2 hari. Sehingga tadi sudah saya sampaikan ke panitia, ya sedapatnya saja. Barangkali di kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, coba kita baca ya. Bismillah. Tadi dijelaskan bahwa syariat yang apabila diterapkan akan menimbulkan bahaya bagi keumuman masyarakat, maka yang asalnya tidak boleh bisa menjadi boleh, contohnya goror. Pertanyaan, apakah ini juga berlaku pada ojek boncengin ikhwan dengan akhwat? Boncengan ikhwan dengan akhwat. Saya berbicara untuk kaidah umum ya. Misalnya larangan goror, jika itu diterapkan dalam semua aspek kehidupan manusia, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun, karena semuanya pasti ada gorornya. Goror itu timbul karena apa? Goror itu timbul karena apa? Karena kita itu tidak tahu hal yang gaib. Sehingga ada banyak hal-hal yang itu bagian dari keterbatasan manusia. Kita tidak tahu hal yang gaib, karena itu pasti ada goror. Nah, apakah ini berlaku untuk sesuatu yang sifatnya kasuistik lebih kecil? Tadi yang ditanyakan adalah boncengin akhwat yang bukan mahram. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boncengin akhwat yang bukan mahram dibagi menjadi dua. Yang pertama boleh, yaitu boncengin istrinya. Istri itu mahram atau bukan? Mahram? Bukan. Istri bukan mahram. Kalau mahram enggak boleh nikah. Karena definisi mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Sehingga suami bukan mahram, istri bukan mahram. Tentang boncengin wanita yang bukan mahram, ulama khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat yang pernah disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, beliau ahli hadis dari Mesir. Beliau mengutip sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari, bahwa Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma pernah membawa rumput untuk pakan kudanya Zubair dari kebun ke rumah, digendong, ditaruh di atas kepalanya. Di tengah jalan berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang naik unta. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unta itu diderumkan, Asma silakan naik. Tapi Asma teringat cemburunya Zubair. Akhirnya Asma enggak mau. Tetap jalan dan tidak mau menerima tawaran dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Sampainya di Madinah, sampai di rumah, Asma cerita kepada Zubair dan Zubair mengatakan, "Kamu mengangkat pakan di pundakmu itu lebih berat bagi saya dibandingkan kamu ikut bonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, riwayat ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan jelas sahih ya, jelas sahih. Ada yang mengatakan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena khusus untuk beliau tidak berlaku bagi yang lain. Dan ada yang mengatakan enggak ada dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu beliau tawarkan menunjukkan kalau ini diperbolehkan mengingat ada kebutuhan yang mendesak. Intinya ada khilaf dalam masalah ini, wallahu taala alam. Dan pernah ini dibahas di Taurah Asatidah KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim. Ada Dr. Arifin Badri, ada Ustaz Khalid Samhudi, ada Ustaz Aris Munandar, Muhammad Yasir. Kami kumpul semuanya di Jakarta, kurang lebih ada 30 orang ustaz. Nah, bahas itu ya. Nampaknya kecenderungan dari para asatidah KPMI seperti Ustaz Muhammad Yasir, beliau membolehkan dengan syarat tidak terjadi sentuhan. Tapi bagian seperti ini tidak kita fatwakan secara umum karena sensitif, bisa disalahpahami bagi sebagian orang. Apalagi ketika fatwa ini jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Wah. Itu bisa dipakai untuk melempar para asatidah. Wah, itu lihat tuh guru salafi kayak gitu kan. Selanjutnya. Apa hukumnya akad wadiah yad domanah pada bank syariah? Semua wadiah itu yadul amanah. Yang kita pahami dalam kajian fikih muamalah, wadiah itu yaddu al-amanah. Tidak ada wadiah yaddomanah. Kalau wadiah yaddomanah itu sama dengan qard, utang piutang. Sama dengan al-qardu, utang piutang. Karena perbedaan antara wadiah dengan qard, salah satunya adalah kalau wadiah itu yaddu al-amanah, kalau qard yaddu domanah. Nah, istilah wadiah yaitu domanah baru kita jumpai di bank syariah. Selanjutnya. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan sekeluarga. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, pembeli membeli barang melalui marketer, sebelum dilakukan pembayaran, produsen sudah mengirimkan barang tanpa memberitahu terlebih dahulu. Saat barang sedang dikirim, pembeli ingin membatalkan transaksi, kondisi tidak tahu, bagaimana hukum transaksi ini, siapa yang seharusnya menanggung risiko. Yang kedua, apa batas-batas syariat suatu kondisi bisa dikatakan darurat? Marketer ini berarti dia bukan produsen, dia hanya marketing. Apakah dia wakil produsen? Kalau saya memproduksi, lalu Anda pesan barang X, harganya berapa? 1 juta, deal. Tapi Anda belum bayar, sudah deal 1 juta. Barang saya produksi dalam waktu sehari jadi, besok saya kirim. Besok lusa, saya baru info kepada Anda, Pak, barang sudah saya kirim, insya Allah 3 hari lagi sampai. Lalu Anda bilang, loh mas, saya gak jadi beli. Berarti dia membatalkan akad. Siapa yang harus menanggung resiko? Jawabannya, pembeli. Kenapa? Kita sudah akad. Akadnya adalah akad istisna. Dan dalam akad istisna, akad sudah bisa dilakukan meskipun barang belum diproduksi. Sehingga ketika dibatalkan, saya boleh nolak. Mohon maaf pak, yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tolong Anda transfer 1 juta. Berarti dia utang ke saya 1 juta karena saya produsen. Tapi kalau saya trader, bukan produsen, saya dilarang untuk menjual sebelum memiliki. Saya trader, saya ngambilnya dari supplier A. Sebelum barang itu saya miliki, belum saya beli, ternyata sudah dikirim oleh supplier ke konsumen. Di tengah jalan, di fase pengiriman, konsumen membatalkan. Yang salah saya, belum punya barang sudah menjual. Makanya status marketer ini, apakah dia wakil dari produsen ataukah berdiri sendiri yang bukan wakil dari produsen. Kalau dia berdiri sendiri, makanya nanggung risiko dia. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Barakallahu fikum. Jika ingin mulazamah terkait kawaid fikia dengan Ustaz, adakah halakoh yang sedang berjalan? Jika tidak ada, apakah Ustaz berkenan untuk membuka halakoh untuk mulazamah kitab atau kutaib tentang kawaid fikih? Ya, di sini nih. Mau nyari yang mana? Baik, Anda ikuti 2 hari ini, dan jika belum selesai, semoga nanti bisa kita buka di kesempatan yang lain. Assalamualaikum Ustaz, afwan terlewati dalam menjelaskan kegororan jual beli janin, mohon dijelaskan ya Us, syukran. Assalamualaikum. Kegororan jual beli janin. Apa gorornya jual beli janin? Anda ketika membeli janin sapi itu di USG dulu enggak? Di USG. Wah, kelihatan. Saya USG kelihatan sapi jantan. Ada jaminan kalau dia lahir selamat? Enggak ada. Akad sudah dilakukan, ternyata ketika lahir mati. Bagi pemilik sapi, saya enggak mau kembalikan uang. Babone yo melu mati kok. Ibunya mati, induknya mati, janinnya mati. Dia suruh mengembalikan uang. Dia enggak mau karena dia juga sudah rugi, induknya mati. Terjadilah sengketa. Nah, jelas ini goror yang besar karena objek tidak bisa diserah terimakan. Bismillah, barakallahu fiikum Ustaz, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa batas atau besar mudarat dalam hak khiyar aib yang membolehkan dilakukannya khiyar aib? Yang kedua, dalam bagi hasil, kapan pembagian keuntungan mulai dilakukan? Apakah investor baru bisa mendapat bagi hasil jika pengusaha sudah mengembalikan 100% modal? Jazakumullah khairan. Tentang nilai kerugian dalam khiyar aib, memang disampaikan oleh para ulama, dan ini pernah disebutkan oleh Syekh Dr. Yusuf Asy-Syubaili hafizahullah dalam kitabnya Muqaddimah fi Fiqhil Muamalat. Tidak semua aib bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan khiyar aib. hanya aib yang nilainya signifikan. Nah, berapa nilai signifikan itu kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Dan itu tergantung dari nilai objek. Anda jualan objek yang nilainya ratusan juta. Misalnya mobil seharga 300 juta. Rugi 10-20 ribu. Enggak bisa dijadikan sebagai khiyar aib. Kenapa? Terlalu kecil dibandingkan dengan nilai objek. Tapi kalau Anda membeli barang yang harganya 50 ribu, rugi 30 ribu, bisa dijadikan sebagai alasan khiyar aib. Nah, yang seperti ini berbeda-beda, persentasenya berapa? Tidak ada penjelasan yang menyebutkan angka, tapi intinya adalah itu signifikan atau tidak. Dan ukuran yang sifatnya kualitatif, signifikan atau tidak, kembali kepada apa? Urf yang berlaku di masyarakat. Wallahu a'lam. Bismillah, mau nanya Ustaz, apa hukum dropship? Dan jika Anda memiliki usaha online, apa hukum mengadakan giveaway? Jazakallahu khairan. Nah, ini kayak dropship dan seterusnya, ini butuh penjelasan lebih detail ya. Kita forumnya bukan kajian fikih muamalah. Jadi yang pertanyaan tentang hukum skema akad mungkin tidak kita bahas ya. Tadi juga ada pertanyaan tentang berapa batasan bagi hasil. Kalau batasan bagi hasil, nanti sempat disinggung dalam kaidah yang disampaikan oleh siapa? Kaidah yang disampaikan oleh Al-Qadhi Syuraih, betul? Oh, bukan. Abu Kilaba Al-Jarmi. Kaidah yang disampaikan oleh Abu Kilaba Al-Jarmi bahwa nilai hak itu ala mashtarata alaih, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Artinya begini, masalah prosentase bagi hasil itu sifatnya teknis, dan masalah teknis itu kembali kepada kesepakatan. Karena itu Anda bisa membuat kesepakatan 40-60, 50-50, atau 40-40 yang 20 masuk kas MPD, silahkan. Boleh enggak? Boleh. Kita sepakati 45-45 yang 10% untuk dana sosial, silahkan. Sah-sah saja. Wallahu a'lam. Ayah saya pernah berhutang kepada saya, tapi beliau berkata, ayah pinjam 500 ribu nanti tak kembaliin 700 ribu tanpa permintaan saya. Apa hukumnya? Syukran. Jika tambahan ini atas inisiatif ayah, insya Allah tidak masalah. Apalagi hubungannya antara ayah dan anak, dan itu lebih longgar. Andaikan gak usah balik saja juga boleh ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Anak pernah menggadai gitar kepada teman, setelah anak tahu musik itu haram, niat untuk menebus menjadi hilang. Mohon saran dan masukannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tetap berutang karena akadnya utang. Anda akadnya adalah utang yang dijadikan barang gadai gitar. Sehingga status utang itu tidak hilang. Anda bukan menjual gitar, tapi apa? Menggadai gitar. Andaikan dulu Anda menjual gitar, lalu sekarang baru tahu kalau ternyata musik itu haram, maka uang itu halal. Tapi sangat disayangkan, dulu Anda utang, bukan menjual ya. Sehingga utang itu harus Anda kembalikan, dan Anda ambil itu gitar. Nah, selanjutnya gunakan gitar ini untuk manfaat yang mubah. Apa manfaat gitar yang mubah? Ya? Dijadikan kayu bakar ya. Godok opo gitu. Nah, ini gitar yang jadi kayu bakar. Wallahu a'lam. Ustaz barakallahu fikum. Saya pernah mengajar TPA dengan berkata orang yang puasa itu pasti tidak akan meninggal. Sekarang saya tidak ngajar lagi di tempat itu. Bagaimana saya bertaubat dari hal tersebut? Orang yang puasa itu pasti tidak akan meninggal. Baik, Anda kirim apa keterangan yang meluruskan perkataan ini ke pengurus TPA yang masih aktif di sana. Tolong sampaikan bahasanya saya telah mencabut dan bertobat dari akidah saya sebelumnya yang mengatakan kalau orang yang puasa tidak akan meninggal. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, afwan ana mau bertanya mengenai kunut subuh. Apakah itu termasuk khilaf yang bisa diterima? Karena ada sebagian asatid salafi yang menganggap itu bid'ah dan melarang berjamaah dengannya, sedangkan asatid yang lain tetap berjamaah dan ikut mengangkat ketika doa kunut. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang masalah ini? Adakah kaidah fikih mengenai hal ini? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istilah itu dipahami sesuai dengan latar belakangnya. Istilah itu dipahami sesuai dengan latar belakangnya. Latar belakang siapa? Orang yang menyampaikan istilah. Sehingga kalau si A menyampaikan istilah A, B menyampaikan istilah B, berarti bagaimana maknanya dipahami sesuai dengan latar belakang orang yang menyampaikannya. Saya kasih contoh. Terkadang sahabat mengingkari sahabat yang lain itu dengan kalimat kadzib, itu dusta. Misalnya ya, ada khilaf antara Aisyah dengan Ibnu Umar dalam satu masalah tertentu. Lalu keluar dari ucapan Aisyah kadzib, dia dusta. Sahabat itu pendusta atau tidak? Semua sahabat adil, tidak ada yang dusta. Tapi sahabat mengingkari ucapan sahabat yang lain dengan kata kadzib. Padahal tidak ada sahabat yang pendusta. Apalagi ini sahabat senior. Makanya ketika kita membaca hadis dari A, dari B, dari C, dari D, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, A, B, C, D ini dinilai kejujurannya. Si A seorang yang soduk thikoh, si B soduk thikoh, si C thikotun thikot, D thikoh. Sahabat dari Abu Hurairah, Abu Hurairah thikoh, itu keliru. Tidak boleh ngomong kayak gitu. Kamu tidak boleh mengatakan Abu Hurairah thikoh, karena ini tidak perlu. Tapi langsung dari Abu Hurairah, sahabiyun jalil, beliau seorang sahabat. Selesai. Tidak perlu ada penilaian thikoh maupun tidak thikoh. Sahabat soduk, tidak ada. Begitu sudah sampai sahabat, pasti terpercaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kok sahabat menuduh sahabat dengan kadzib gimana? Ini yang dijadikan landasan orang Syiah. Berarti sahabat itu bisa saja berdusta untuk menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu tidak terjadi. Karena itu yang lebih tepat pahami istilah sesuai dengan orang yang latar belakang orang yang membawanya. Ketika sahabat menyatakan kalimat bid'ah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bid'ah di situ adalah tambahan dalam masalah agama. Atau yang kedua, tidak kami ketahui sebelumnya. Seperti ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengumpulkan para sahabat jadi satu, diimami oleh Ubay bin Ka'ab untuk sholat tarawih. Ada orang yang komentar, bid'ah ini bid'ah. Apa kata Umar? Nikmatul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang dimaksud komentar bid'ah itu apa? Bid'ah karena tidak ada di zaman Abu Bakar. Dan bukan tradisi sebelumnya. Menjadi tradisi di masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dipahami sebagai sesuatu yang baru yang sebelumnya enggak pernah dikenal selama bertahun-tahun. Baru dikenal di masa Umar. Dan itu bukan bid'ah. Baik. Memang pada asalnya semua yang divonis bid'ah itu tercela, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dolalah. Dan itu dipahami sesuai dengan peringatan yang beliau sampaikan dalam khutbah. Karena beliau menyampaikan peringatan jangan sampai ada tambahan dalam syariatnya. Nah, sedangkan kunut itu masuk bid'ah atau tidak. Ada hadis yang menyebutkan kunut itu seperti ini yang dipraktikkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang jadi landasan. Kalau ini sabit ada di masa beliau, meskipun tidak di, bisa jadi tidak diketahui oleh sebagian sahabat yang lain. Karena itu wallahu ta'ala alam, kunut termasuk khilaf ijtihadiyah, perbedaan ijtihadi, dan bukan khilaf baina sunnah wa al-bid'ah. Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis kitab apa? Syarah Umdatul Ahkam Taisirul Alam, di mukaddimah beliau menyampaikan bahwa dalam buku ini saya hanya akan menyebutkan khilaf yang mu'tabar. Kalau khilaf baina sunnah wal bid'ah enggak disebutkan. Dan dari kaidah beliau itu, dari batasan beliau itu, ternyata di masih di jilid 1 di halaman-halaman berikutnya beliau menyebutkan khilaf hukum kunut subuh. Ada pendapat jumhur dan pendapat bainal jumhur was syafi'iyah. Berarti khilaf kunut subuh itu masuk khilaf ijtihadiyah. Dan insyaallah ini penilaian yang lebih adil dalam masalah ini. Jadi pertama kita perlu pahami dulu istilah muhdats. Istilah muhdats yang disampaikan oleh sahabat itu dimaknai sebagai apa? Kemudian baru kita bawa kepada masalah apakah kunut subuh itu masuk khilaf ijtihadiyah ataukah ikhtilaf baina sunnah wal bid'ah. Dan yang lebih tepat adalah ikhtilaf ijtihadiyah. Wallahu a'lam. Tayyib, demikian yang bisa kita bahas. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.